Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah. Waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أما بعد حاضرين dan hadirat sekalian. Betapa besarnya kesyukuran kita kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, amal saleh. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang termulia, yaitu dalam rangka menuntut ilmu, apalagi kita akan langsung mendengar untayan-untayan faidah-faidah ilmiah langsung dari salah satu masyayikh kita, masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari negeri Yaman. Dan beliau adalah salah satu dari murid Syekh kita, mujaddid dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman, al-Imam al-Muhaddits al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullah alaihi rahmatah wasiah. Syekh kita ini meluangkan waktunya untuk ziarah mengunjungi kita di negeri ini untuk memberikan kepada kita arahan-arahan dan berikan kepada kita faedah-faedah ilmiah. Hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyimak dengan baik dan mencatat ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Beliau adalah Syekh Abu Ammar Ali Ibn Al-Husayn Ibn Abdullah Al-Sharafi yang ma'ruf dikenal dengan sebutan Syekh Ali Al-Hudhaifi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas beliau atas amalnya ini. Begitu pula tidak lupa kami mewakili asatidah dan segenap panitia dan segenap Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Makassar dan sekitarnya menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat dan terkhusus pemerintah kita di Kota Makassar yang telah mendukung dan merekomendasi acara ini. Begitu pula jajaran kepolisian Kota Makassar. Begitu pula Kementerian Agama Kota Makassar. Dan tidak lupa pula kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pengurus takmir masjid Al-Markaz yang telah mendukung dan memfasilitasi acara ini yang semoga dengan daurah ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua, segenap kaum muslimin, dalam menjalani kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui, terutama di akhir-akhir ini, begitu banyaknya fitnah di negeri kita, begitu banyaknya fitnah terutama bergolaknya dan maraknya tindakan-tindakan radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan syariat Islam, padahal syariat yang agung dan suci ini bersih dan berlepas diri dari yang semacam itu. Syariat yang mulia ini telah mengatur dengan baik seluruh aspek kehidupan kita secara universal dan selalu relevan dengan zaman, mulai dari kehidupan pribadi kita, berkeluarga, bertetangga, lingkungan, sampai pada tingkat berbangsa bernegara. Untuk itu kita akan mendengar semuanya arahan dan faedah-faedah yang akan membimbing kita di dalam masalah ini. Dan kami cukupkan mukaddimah ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.